pertanyaannya banyak. Dari tadi saya dengarkan tidak ada yang ditanya jadi kayak ini. Iya. Dari sesi pertama, kedua, ketiga, tidak ada sesi tanya jawab. Kenapa kok sekarang banyak pertanyaan ini? Hah? Oh gitu. Allahu Akbar.